Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على هذه النعمة التي جمعنا فيها بإخواننا وأحبتنا في هذا البلد، وإن بعد عن ديارنا إلا أن من نعمة الله جل وعلا علينا أن وفقنا لهذا المنهج القويم الذي يجمع ولا يفرق، لأن أهله يتبعون سير الأولين لا يخالفونهم لا في أصولهم ولا في سيرتهم. وبهذه المناسبة الطيبة وفي هذا المكان الذي أسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوب ساكنيه على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته، فقد أثلج صدري ما رأيته بمجرد وصولي إلى معهدكم هذا الذي أسأل الله جل في علاه أن يجعله منارة شامخة في نشر التوحيد والسنة في هذا البلد العزيز إلى قلوبنا، في هذا البلد الذي دائما وأبدا نضرب به المثل في حسن هدي سلفنا وكريم أخلاقهم، وأنهم بلغوا دين الله ونشروا هذا الإسلام في هذه الديار من غير أن تجهز له الجيوش ومن غير أن يقع فيه القتال، وهذا بفضل الله ومنه وكرمه على هذه الديار أولا، ثم بسبب ما كان عليه سلفنا الخيرة من تلك الخصال الحميدة، سواء كانوا تجارا أو جنودا، حيثما حلوا نفعوا، وحيثما كانوا نشروا دين الله تبارك وتعالى. وما أنتم ولا نحن إلا ثمر من ثمراتهم، فرحمة الله عليهم جميعا، وجعلنا خير خلف لخير سلف. نعم، يكفي هذا الوقت شوية متعود يعني. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan khutbatul hajah yang biasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pembukaan khutbah dan ceramah-ceramah beliau, lalu kemudian membaca tiga ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah jalla wa ala, lalu beliau mengatakan amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik berita adalah firman Allah azza wa jall, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Lalu kemudian beliau mengatakan, pertama kali kami memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan pada kita, yang mengumpulkan kita sekalian dengan saudara-saudara dan orang-orang yang kami cintai di negeri ini, di negara ini. Dan meskipun kami berasal dari negeri yang jauh, akan tetapi merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, di mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan taufik kepada kita untuk berjalan di atas manhaj yang lurus ini, yaitu manhaj yang menyatukan dan tidak memecah belah. Sebab orang-orang yang berjalan di atasnya, mereka senantiasa mengikuti jejak perjalanan generasi terdahulu, mereka tidak menyelisihinya, baik di dalam permasalahan-permasalahan prinsip atau usul, demikian pula dalam perjalanan mereka di dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama yang mulia ini. Maka pada kesempatan yang baik ini dan di tempat ini yang aku memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dan menyatukan hati-hati orang-orang yang mendengarkannya untuk berjalan di atas ketaatan, dan memberikan taufik kepada mereka untuk berjalan di atas hal-hal yang diridainya. Merupakan hal yang sangat menggembirakan dan menjadikan aku merasa hal yang menyenangkan di dalam diriku, ketika aku melihat sekadar aku tiba di ma'had kalian ini, aku sudah merasakan sesuatu yang menyejukkan hati ini. Yang aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ma'had ini sebagai manarah, sebagai center, sebagai pusat dalam menyebarkan tauhid dan menyebarkan sunnah di negeri yang sangat dicintai oleh hati-hati kami ini, yang mana kami selalu menjadikan penduduk negeri ini sebagai sebuah permisalan yang menunjukkan kebaikan akhlak dari para ulama ussalaf, orang-orang terdahulu kita, kemuliaan akhlak yang mereka miliki, dan bahwasanya mereka yang senantiasa berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan Islam di negeri ini tanpa mereka harus mempersiapkan sebuah pasukan perang dan tanpa terjadinya pertumpahan darah, Islam ini bisa menyebar di negeri ini. Ini adalah merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikian pula kemuliaan yang dimiliki oleh penduduk negeri ini. Kemudian juga disebabkan karena upaya yang telah dilakukan oleh generasi terdahulu kita. Kesungguhan mereka, di mana mereka memiliki perangai-perangai yang terpuji, yang baik ini. Baik mereka dari kalangan para pedagang, atau mereka dari pasukan yang berperang. Di mana saja mereka berada, maka mereka senantiasa memberi manfaat. Di mana saja mereka berada, maka mereka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kalian sekarang ini melainkan merupakan hasil atau pengaruh dari pengaruh dakwah mereka dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai pelanjut dan penerus mereka di dalam mengemban amanah dari Allah Azza wa Jalla. طيب لما تخلص انظر الي انا انا فهمت يعني من ترجمتك منارة التوحيد والسنة فقط ما شاء الله هو جيد يعني المتحدث يحسن ولو شيء ما اللغة المترجم إليها مرنا في دورة في فرنسا وكان المترجم يترجم ونحن يعني نحسن شوية هذه اللغة فترجم بالخطأ يعني من غير قصد فنبهته وقلت يا أخي أنا ما قلت هذا فقال الإخوة الحضور لو درستنا باللغة الفرنسية لكان أفضل لكن إن شاء الله ثقتنا في أخينا الشيخ حفظه الله ووفقه لكل خير المهم هذه بين قوسين بهذه المناسبة الطيبة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله ليلة الجمعة أذكر إخواني بأثر من آثار سلفنا كبار أئمتنا أحد كبار التابعين من المفسرين والمحدثين وكان كما قال عنه الإمام الذهبي عليه رحمة الله أحفظ أهل زمانه كان كما قال عن نفسه ما قلت لمحدث أعد علي أبدا بمجرد ما يسمع يحفظ رحمة الله جل وعلا عليه كان ضريرا أو بصيرا كما يقول علماؤنا هو قتادة ابن دعامة السدوسي عليه رحمة الله إمام من كبار أئمة التابعين توفي في السنة 18 بعد 100 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه رحمة الله المؤمن لا تلقاه إلا ناصحا ولا تلقاه غاشا المؤمن لا تلقاه إلا ناصحا ولا تلقاه غاشا هذا الأثر أورده الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند تفسيره في سورة ياسين في قصة حبيب النجار الذي نصح قومه نصحا بليغا الذي قال الله جل وعلا في حقه: وهذا ليس نبيا ولا رسولا ولكنه من الصالحين الناصحين الصادقين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قالها أو استأنس ابن كثير عليه رحمة الله لهذا الأثر الطيب أن المؤمن لا تلقاه إلا ناصحا، كحال هذا الناصح الصادق الذي أراد لقومه الخير. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند هذه الآية: نصح قومه حيا، وهذا في قوله: يا قوم اتبعوا المرسلين. ونصحهم ميتا بعد موته، وهذا في قوله: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. النصيحة عباد الله أصل من أصول الدين، لها من المنافع والفوائد الشيء الكثير. ولذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، بمعنى جماع هذا الدين في القيام بهذا الواجب، في القيام بواجب النصح الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين. وهذا قال أهل العلم من قبيل قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، مع أننا نعلم فقها أن من أركان الحج غير هذا الركن، وتلحق به الفرائض والمستحبات، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حصره في هذا الركن، وهذا لبيان أهميته وأنه أهم الأركان على الإطلاق. وكذلك بالنسبة لهذا الأمر، فما أوجب الله جل وعلا علينا في دينه من العبادات ومن أنواع القربات والطاعات الشيء الكثير، ولله الحمد والمنة، لأن هذه من نعم الله على عباده المؤمنين أن يتقربوا إليه بأنواع القربات والطاعات، هي كثيرة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قصد النصيحة لأهميتها في دين الله جل وعلا، النصيحة بمعناها الشرعي الصحيح بالمعنى النبوي الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في التفصيل الذي بعد هذا الإجمال. الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا لنعلم أن النصيحة تشمل الدين كله، تشمل الدين كله، تشمل ما أمرنا الله جل وعلا به في باب العقائد، وما أمرنا الله جل وعلا به في باب العبادات، وما أمرنا الله جل وعلا به في باب المعاملات، ما يصلح دنيانا وآخرتنا. ومثل هذه الآثار تفيدنا كثيرا، تفيدنا كثيرا في باب الأخذ عن سلفنا وأئمتنا، لأننا على منهجهم. خير من فهم هذا الدين وعمل به والتزمه هم أصحاب رسول الله، هم أصحاب رسول الله الذين لا يدانيهم في هذا الفضل أحد ممن جاء بعدهم. وكما كان السلف يقولون: كفى بالصحبة فضلا. رجال اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلب أصحابه خير القلوب فاصطفاهم ليكونوا وزراءه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فائدة الأخذ عن هؤلاء هو تحقيق السير على منهجهم، وهذه في الحقيقة نصيحة غالية في موضوع النصيحة من هذا الإمام الناصح. المؤمن لا تلقاه إلا ناصحا، لا يكون غير ذلك. هذا في وصف حال المؤمن، إلا أنه جاء في سياق الإرشاد والتوجيه أنه ينبغي على المؤمن ويجب عليه أن يكون دائما وأبدا ناصحا لغيره، ناصحا لغيره، ناصحا لنفسه، ناصحا لإخوانه القريب والبعيد، الكبير والصغير، الشريف والوضيع، ولكن كل بحسبه. وهذا منهج أهل الحق، منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة ينصحون كما ينصحون لعامة المسلمين، ينصحون لأئمتهم وهم خاصتهم، ولكن طريقتهم وشأنهم في النصح لعامة المسلمين غير طريقتهم في النصح لأئمتهم عملا بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي أرشدنا في هذا الباب أن النصيحة إذا كانت للإمام ينبغي أن تكون بينك وبينه، وهذا مراعاة لمكانته ومراعاة لمنصبه، لأن القصد من النصيحة هو إيصال الخير، القصد منها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا يتأتى إلا بالطريقة المرضية، ولا طريقة إلا طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. نعم. Pada kesempatan di malam hari ini, malam yang penuh berkah, yaitu pada malam Jumat, saya ingin mengingatkan saudara-saudaraku dengan sebuah athar, athar yang diriwayatkan dari generasi ma tarjam tu kalami ala tarjam mada la la qabla hada eh la تترجم كل شيء، ما لك وما عليك، وإلا فهموها، إذا فهموها ما يحتاج. لا لا ما يفهم، ما يفهموا. أنا لما كان sebelum ini beliau tadi menyampaikan bahwa لما كان أخي أبو مالك يدرس أنا فرحت، يعني قلت ما شاء الله الشباب يفهموا ما من غير ترجمة، قلت إن شاء الله لا أتعب مع المترجم، وإلى بالطالب يقول لي لا هذا من باب الترويض على سماع. نعم. هذا شيء طيب ما شاء الله. نعم. منهجية سليمة تشكرون عليها، أسأل الله أن تؤجروا فيها. تري beliau minta saya terjemahkan semuanya. ما فهموها؟ ما فهم. طيب ترجم واجب عليك. Tadi beliau menghadiri pelajaran di waktu asar yang dibawa oleh Syekh Abu Malik tanpa terjemahan. Jadi beliau mami, alhamdulillah nanti kalau saya ngisi tidak perlu diterjemahkan lagi. Jadi beliau memahami bahwa yang hadir ini insya Allah semuanya paham bahasa Arab. Nah, ternyata setelah tadi beliau keluar, saya menyampaikan pada beliau bahwa nanti bagian beliau ba'dal maghrib, kata beliau tidak perlu diterima. Saya bilang tidak, harus diterimakan, karena taib gimana Syekh Malik tadi beliau itu untuk yang melatih mereka. Oh gitu ya, akhirnya mereka beliau paham ya. Kemudian sebelumnya juga tadi beliau sempat menyebutkan bahwa beliau pernah menyampaikan satu ceramah lalu diterjemahkan dengan bahasa Perancis, sementara beliau ini paham bahasa Perancis. Jadi ketika beliau menyampaikan lalu diterjemahkan, beliau mengkritik si penerjemah. Kata beliau, saya tidak mengatakan ini, apa yang antum sampaikan saya tidak mengatakan, karena beliau paham. Adapun sekarang ini beliau tidak memahami sama sekali apa yang anda sampaikan, tapi insya Allah kata beliau, saya berhusnudzon, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, karena beliau tidak paham sama sekali kecuali kata Manaratul Islam yang sebisanya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan bahwa pada kesempatan di malam hari yang penuh berkah ini, pada malam Jumat, saya ingin mengingatkan saudara-saudaraku dengan sebuah athar, dari athar yang datang dari generasi terdahulu kita, dari para pembesar imam-imam kita. Beliau adalah salah seorang dari pembesar dari kalangan tabi'in, beliau dari kalangan mufassir, muhaddith, dari kalangan ahli tafsir, dan dari ahlul hadith. Dan beliau sebagaimana yang telah disifatkan oleh imam al-hafidh Dhahabi rahimahullah ta'ala, bahwa beliau ini ahfadhu ahli zamanihi, orang yang paling kuat hafalannya di masanya. Dan beliau sendiri yang mengatakan tentang dirinya, saya tidak pernah mengatakan kepada seorang muhaddith yang memberitakan hadis kepada beliau, tolong ulangi hadis yang engkau sampaikan tadi. Jadi sekali saja beliau mendengarkan, beliau langsung menghafal apa yang disampaikan kepada beliau rahmatullahi ta'ala alaih. Beliau adalah seorang yang buta, namun hakikatnya beliau melihat dengan ilmunya, dengan kekuatan hafalannya. Maka beliau adalah Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang imam di antara imam-imam besar dari kalangan tabi'in, yang wafat pada tahun 112 Hijriyah. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, al-mu'min la talqahu illa nasihan wa la talqahu ghashyan. Kata beliau, seorang mukmin engkau tidak menemuinya melainkan dia sebagai seorang penasihat yang senantiasa menasihati. Engkau tidak menemui seorang mukmin yang ghash, yang menipu saudaranya, yang tidak memberi nasihat kepada saudaranya. Maka athar ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya pada saat beliau menafsirkan surah Yasin tentang kisah Habib An-Najjar yang menasihati kaumnya dengan nasihat yang sangat indah sekali, di mana beliau menyebutkan dalam nasihat tersebut, beliau ini bukanlah seorang nabi, beliau bukan juga seorang dari rasul, namun beliau termasuk dari kalangan orang-orang yang saleh, yang senantiasa menasihati hamba-hambanya. Maka beliau disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, waja'a rajulun min aqsal madinati, bahwa seorang datang dari negeri yang jauh, dari kampung yang jauh, lalu kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, ya kaum ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra wa hum muhtadun. Wahai kaumku, hendaknya kalian mengikuti para rasul, hendaknya kalian mengikuti orang yang tidak meminta upah kepada kalian, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diucapkan oleh penasehat ini yang disebutkan oleh Allah jalla wa'ala. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan athar dari ucapan Qatadah rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan bahwa seorang mukmin sifatnya adalah seorang yang senantiasa memberi nasihat kepada saudaranya. Maka seperti yang disebutkan oleh penasihat ini, seorang yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ini, dia adalah seorang penasihat yang jujur, yang menghendaki kebaikan untuk kaumnya. Sebagaimana pula yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pada saat beliau menyebutkan tafsir dari ayat ini, bahwa Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang nasihat orang ini, nasaha qaumahu hayyan, bahwa dia telah menasihati kaumnya ketika beliau masih hidup, yaitu dari firmannya, ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku, hendaknya kalian mengikuti para rasul. Kemudian beliau juga menasihati kaumnya dalam keadaan beliau telah meninggal, ketika beliau mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waja'alani minal mukramin. Alangkah baiknya apabila kaumku itu mereka berilmu, mereka mengetahui tentang sesuatu yang diampuni oleh Rabbku dan menjadikan aku termasuk di antara orang-orang yang meraih kemuliaan. Maka nasihat adalah merupakan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip atau pokok-pokok di dalam agama ini, yang memiliki banyak manfaat, yang memiliki banyak sekali faedah, yang dengan ini kita memahami apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-din an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Maknanya bahwa inti dari agama ini yang mengumpulkan seluruh perkara yang di dalam agama ini adalah menegakkan kewajiban ini, yaitu kewajiban memberi nasihat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kaum mukminin. Hal ini seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengatakan al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal kita mengetahui bahwa di dalam amalan haji banyak sekali rukun-rukun selain daripada rukun melakukan wukuf di Arafah. Di sana banyak rukun-rukun yang lain, ada kewajiban-kewajiban, ada pula perkara-perkara yang mustahabbah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi penyebutan haji adalah wukuf di Arafah untuk menjelaskan pentingnya amalan tersebut, bahwa amalan itu merupakan rukun terpenting yang ada di dalam amalan haji tersebut. Maka demikian pula yang disebutkan di dalam hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan agama itu adalah nasihat. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita di dalam agama ini dari berbagai macam amalan-amalan pendekatan diri kepada Allah itu banyak sekali. Dan ini merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana hamba-hamba Allah mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah dan bentuk ketaatan, yang itu banyak sekali jumlahnya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bahwa agama itu adalah nasihat untuk menjelaskan pentingnya menegakkan nasihat itu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud nasihat di sini adalah nasihat yang dimaknai dengan makna yang benar, yang telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rinci setelah beliau menyebutkan secara umum. Lalu kemudian para sahabat bertanya, nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, bahwa nasihat itu bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, bagi imam-imam kaum muslimin, dan bagi seluruh kaum muslimin. Maka ini agar kemudian kita memahami bahwa sesungguhnya nasihat itu mencakup agama secara menyeluruh, mencakup apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, baik dalam permasalahan akidah atau apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam perkara ibadah, dan apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam perkara muamalah dan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirat kita. Maka riwayat-riwayat, athar-athar seperti ini itu memberi faedah kepada kita agar kemudian kita senantiasa mengambil ilmu dari para ulama as-salaf, dari para pendahulu kita, dari para imam-imam kita, sebab kita berjalan di atas manhaj mereka. Mereka adalah generasi terbaik yang memahami agama ini, yang komitmen di atas agama ini. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada seorang pun yang datang setelah mereka yang mendekati para sahabat dalam hal keutamaan yang mereka miliki. Para ulama ussalaf mereka mengatakan kafa bisuhbati fadla, cukuplah sebagai kedudukannya sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan keutamaan yang besar. Mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah nazara fi qulubil ibad," bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hati-hati para hambanya. "Fawajada qalba Muhammadin khairul qulub." Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla pun mendapati hati Muhammad adalah sebaik-baik hati, maka Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk menjadi rasulnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali melihat kepada hati-hati hambanya, lalu mendapati hati-hati para sahabat Nabi sebagai hati-hati yang terbaik setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi pendamping-pendamping Rasulullah, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila demikian, maka mengambil ilmu dari mereka tersebut akan memberi faedah kepada kita, mewujudkan sikap jejak perjalanan kita di atas manhaj mereka. Ini adalah merupakan nasihat yang sangat berharga, yang sangat bernilai dari imam yang senantiasa memberi nasihat ini. Al-mu'min la talqahu illa nasihan. Seorang mukmin, engkau tidak menemuinya melainkan dia sebagai seorang penasihat. Engkau tidak menemukan kecuali hal itu. Maka ini, meskipun disebutkan untuk menyebutkan sifat seorang mukmin, namun pada hakikatnya apa yang beliau sebutkan ini tujuannya adalah irsyad, taujih, membimbing, mengarahkan, bahwa sepantasnya seorang mukmin adalah seorang penasehat. Apakah dia menasehati dirinya dan dia menasehati yang lainnya, dia menasehati saudara-saudaranya, baik yang dekat atau yang jauh, yang tua atau yang muda, baik yang memiliki kemuliaan atau yang tidak dikenal dalam status sosialnya. Maka semua tergantung keadaan dan kondisinya. Ini adalah merupakan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah, mereka senantiasa menyampaikan nasihat. Sebagaimana mereka menyampaikan nasihat kepada keumuman kaum muslimin, mereka juga menasihati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin, mereka adalah orang khusus dari para pemerintah. Akan tetapi metode yang digunakan oleh Ahlus Sunnah tidak seperti metode keumuman manusia, karena mereka mengamalkan bimbingan Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, yang mengarahkan, yang membimbing umatnya dalam perkara ini, di dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa. Maka hendaknya dia menyampaikannya secara rahasia antara engkau dengan dia. Hal ini karena melihat kedudukan dia, dia sebagai seorang pemerintah, dia sebagai seorang penguasa, dan sebab tujuan utama di dalam menyampaikan nasihat adalah menyampaikan kebaikan, memberikan kebaikan kepada yang dinasihati, dan sebagai bentuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan ini tidak akan bisa terwujud kecuali dengan cara yang diridhai, dan tidak ada cara yang diridhai kecuali berdasarkan metode Rasulullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sesuatu. المهم المقصود من هذه الكلمة إخواني التذكير بهذا الأصل العظيم من أصول ديننا ومن أصول منهجنا السلفي الصادق في سلفيته والسائر على أصولها ومنهج أصحابها عليه أن يكون ملتزما بمثل هذه الأصول، أن يكون هذا حاله دائما وأبدا، ناصح لإخوانه جميعا وخاصة بالنسبة لكم وأنتم في هذا الجو السلفي العلمي الذي يسأل الله عز وجل أن يوفقكم فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ لكم هذه النعمة، والتي من أعظم أسباب حفظها والمحافظة عليها النصيحة التي يجب أن تكون بينكم، بين مدرسيكم وشيوخكم، بين طلبتكم، بين رجال إدارتكم، بين الموافق وبين المخالف كذلك، من خالف من إخوانكم يجب عليكم أن تنصحوا له بالإشفاق عليه والحرص على رجوعه، لأننا في زمن الفتن، والفتن خطافة. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا شرها، وأن يحفظنا وإياكم من غوائلها. إذا كان السلف الكبار من الأئمة الأعلام يخشون على أنفسهم، يخشون على أنفسهم، لا يناقشون أهل البدع والأهواء، وهذا لأجل شبههم وفتنتهم، ولكنهم ينصحون لمن خالف منهم. لا تكونوا كغيركم ممن خالفكم، الذين يسعون بالشر وللشر، يسعون بالغش والتدليس والتلبيس على المسلمين لصدهم عن منهج أهل الحق بحجج واهية وشبهات باطلة، يتمسحون بالعلماء والأئمة بالكبار منهم بزعمهم أنهم معهم، وكأن الله جل وعلا ما تعبدنا باتباع الحق. الله جل وعلا تعبدنا باتباع الحق، وما كان عليه سلفنا هو هذه الأصول العظيمة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، قالها إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي كان في زمانه يقال بين العلماء إذا ذكر العلماء فمالك النجم، قالها ويقصد نفسه بالدرجة الأولى. لا تعظم قولي ولا تقدمه على قول رسول الله، وعليك أن تعتقد أننا جميعا نخطئ، أننا جميعا نخطئ مصداقا لقول رسول الله، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والمعصوم كما قال عليه الصلاة والسلام من عصمه الله، ولا معصوم بعد رسول الله. لسنا على عقيدة الروافض الذين يعتقدون العصمة في أئمتهم، ولا على شطحات المتصوفة الذين يعتقدون العصمة في شيوخهم. نحن على منهج سلف هذه الأمة، الذي هذه أقوال كبارهم من صحابة رسول الله ومن أئمة التابعين وتابعيهم من العلماء الربانيين والأئمة الهداة المهديين رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. فالمقصود إخواني من هذه الكلمة هو نصيحتي لكم بالتناصح دائما وأبدا فيما بينكم، وأن تجعلوا موضوع النصيحة هو أصل هذا المنهج وأن تسيروا عليه تميزا عن غيركم من أهل البدع والأهواء من جهة، وتحقيقا لأمر ربكم تبارك وتعالى. وقبل أن أختم، وهذا من باب النصيحة العملي، معليش تسمع أستاذي الأخ المؤذن أذن بصوت المكبر داخل المسجد صح؟ ولا خارج المسجد؟ ما كان داخل المسجد. جيد، ما شاء الله، إذن خانني سمعي. حتى أنبه أن الآذان صوت داخل والخارج. فيه صوت داخل. هو المقصود من الآذان إعلام من كان خارج المسجد، وهذا الفرق بينه وبين الإقامة. الإقامة لإعلام من هو داخل المسجد، أما خارج المسجد نصيحتي للقائمين على هذا المسجد صلى الله أن يبارك فيهم أن يجعلوه في مكبرات المسجد الخارجية. ونصيحة تابعة لهذه النصيحة، لا ينبغي لنا أن نكون مقلدا بعض المسلمين في الكثير من البلاد، يقلدون ما يجدون أو ما يسمعون مثلا في الحرم المكي أو المدني، هذا موجود حتى عندنا. هذا ليس قاعدة، ليس قاعدة، ليس كل ما يفعل في المسجد الحرام أو المسجد النبوي هو من السنة، قد لا يكون كذلك. أنا الآن لا أدخل في تبديع القائمين، لا، ولكن من الأمور ما هي مخالفة للسنة، هذا باتفاق العلماء من علمائنا ومشايخنا هناك. هذا مثلا التلحين في الآذان، في باب الآذان، التلحين في الآذان الذي فيه مخالفة للهدي، وأمور والتسميع الذي يكون مع وجود مكبرات الأصوات، الذي يكون بعد تكبيرات الإمام، تكبيرات التنقل. هذا من العلماء من قال أنه يبطل الصلاة، من بعض علماء المالكية عندنا من يقول الإتيان به من غير ما حاجة هذا يبطل الصلاة، لأنه من الكلام الزائد فيها، وهم عندهم هذه القاعدة أن مثل هذا يبطل الصلاة. والعلم عند الله، واستسمحوا إخواني، وصلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. ونبدأ إن شاء الله برنامجنا مع إخواننا. هذه على كل حال لعلمكم، هذه غدرة من أخي العسكري حفظه الله، وما المفروض قال لي اليوم البارح استقبلني جزاه الله خير بترحيب وكذا، وقال لي أنت الظاهر أنك متعب مخلص، اليوم نتركك تستريح وغدا تبدأ معنا. قلت له طيب جزاكم الله خيرا، هذا من كرمكم، ولكن سرعان ما انقلب علي. وبعد العصر قال لي معليش إذا كان، وبعدين عرفت من خلال بعض طلبة أنه درس اليوم، هو أراد أن يستريح جزاه الله خير، فعوضته في هذا. هذه ترجمة، هذه حفظك الله، جزاكم الله خيرا. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Yang jelas kata beliau, yang menjadi inti dari kalimat yang ingin saya sampaikan kepada antum sekalian adalah untuk mengingatkan terhadap prinsip yang agung ini, yang ini termasuk diantara pokok-pokok agama kita dan termasuk diantara usul manhaj salafun as-salih, yang mereka senantiasa jujur di dalam menjalani jejak salafiyah ini, berjalan di atas prinsip-prinsipnya dan berjalan di atas manhaj para sahabatnya, menjadi seorang yang komitmen terhadap prinsip-prinsip ini. Ini adalah merupakan keadaan seorang mukmin yang jujur, yang hendaknya senantiasa berjalan di atasnya, menjadi seorang penasihat terhadap seluruh saudara-saudaranya. Lebih terkhusus lagi bagi antum sekalian yang berada di dalam manhaj salafi ini, yang aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kalian semua untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, yang termasuk di antara sebab yang paling besar terpeliharanya nikmat yang kalian rasakan sekarang ini adalah dengan menegakkan nasihat. Tegakkan nasihat di antara kalian, para pengajar, para syekh, para penuntut ilmu, demikian pula orang-orang yang menjadi pengurus ma'had ini, hendaknya kalian senantiasa menegakkan nasihat, baik kepada yang sepakat dengan kalian atau yang menyelisih kalian. Barang siapa yang menyelisihi kalian, maka wajib bagi kalian untuk menasihati mereka dengan kesungguhan dan semangat yang kuat untuk berupaya mengembalikan mereka kepada kebenaran. Sebab sesungguhnya kita berada di zaman fitnah ini, zaman yang fitnah itu sangat mudah sekali menyambar, yang dapat menyebabkan seorang menyimpang dari agama Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga dan memelihara kita dari fitnah. Apabila para ulama ussalaf terdahulu, mereka mengkhawatirkan diri-diri mereka, mereka tidak ingin berdialog dengan ahlul bid'ah, disebabkan karena syubhat mereka yang sangat mudah menyambar, sehingga mereka senantiasa menyampaikan nasihat terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka. Maka jangan sekali-kali kalian seperti orang-orang selain kalian yang menyelisihi kalian di dalam manhaj ini, yaitu mereka yang senantiasa menyebarkan keburukan, kerusakan, dan mereka tidak memberi nasihat. Mereka menipu saudara-saudaranya, menyebarkan talbis, pengkaburan terhadap kaum muslimin untuk memalingkan mereka dari manhaj yang hak, dengan hujah-hujah yang lemah dan syubhat-syubhat yang batil, dengan berpegang dan mereka menggunakan nama para ulama. Bahkan di antara mereka ada yang menggunakan nama ulama kibar menurut persangkaan mereka, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk beribadah untuk mengikuti kebenaran. Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk beribadah dengan cara mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran itu, dan mengikuti apa yang datang dari para ulama ussalaf. Ini adalah prinsip kita, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Daril Hijrah. Beliau mengatakan, kullun yu'khadu wa yurad illa kalam sahibi hadal qabr. Setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali pemilik ucapan, pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diucapkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, yang di zaman beliau, beliau disebutkan oleh para ulama, idza dzukira al ulama fa malikun an-najm, apabila disebutkan ulama maka Imam Malik adalah bintangnya. Maka beliau ini yang mengucapkan kalimat ini, beliau yang mengatakan setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan beliau ini pertama kali adalah untuk beliau sendiri. Maksud beliau, jangan engkau mengagungkan ucapanku, jangan engkau menyamakan ucapanku seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagimu untuk senantiasa meyakini bahwa kita semua melakukan kesalahan. Sebagai bentuk pembenaran, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia mereka melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang senantiasa bertaubat. Orang yang maksum, orang yang terpelihara adalah yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang maksum setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bukan berjalan di atas akidah kaum Rafidah yang meyakini bahwa imam-imam mereka itu tidak pernah bersalah, mereka seluruhnya maksum. Dan kita bukan pula seperti yang diyakini oleh kaum Sufiyah yang meyakini bahwa pemimpin-pemimpin mereka adalah orang-orang yang maksum yang tidak pernah bersalah. Namun kita berjalan di atas jejak para pendahulu umat kita ini, yaitu mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para imam tabi'ut tabi'in, para imam tabi'in dan tabi'ut tabi'in dari kalangan para ulama dan para imam yang senantiasa memberi hidayah. Yang menjadi inti dari kalimat ini adalah nasihat untuk kita semua untuk senantiasa saling menasihati di antara kalian. Apabila kalian melihat saudara kalian melakukan yang sesuatu yang perlu untuk disampaikan nasihat, maka sampaikan kepadanya nasihat. Karena ini adalah merupakan prinsip yang agung di dalam agama ini yang membedakan kita dari yang lainnya, dari kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan ini juga sebagai bentuk pembuktian atau pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya menutup ceramah ini atau wejangan ini, beliau tadi hendak menyampaikan sebagai bentuk nasihat dan mengamalkan nasihat, bahwa tadi beliau mendengarkan bahwa muadzin ketika mengumandangkan azan, tadi beliau bertanya apakah muadzinnya di dalam, saya mengatakan beliau mengumandangkan azan di luar, tapi suara suaranya mencakup speaker dalam dan speaker luar. Sehingga kata beliau sebagai bentuk nasihat bahwa hendaknya ketika muadzin mengumandangkan azan, maka speaker itu cukup yang di bagian luar saja yang dinyalakan. Karena tujuan utama dari azan adalah untuk memberitahu kepada orang-orang yang ada di luar akan tibanya waktu sholat. Berbeda halnya dengan iqamah, maka iqamah dikumandangkan atau ditegakkan di dalam masjid dengan suara di dalam masjid. Maka merupakan hal yang sepantasnya bagi kita untuk meninggalkan taklid, meninggalkan taklid terhadap kaum muslimin. Karena ada sebagian mereka terkadang melakukan bentuk taklid terhadap sebagian kaum muslimin, bahkan mereka meniru walaupun yang ada di Masjidil Haram, walaupun yang ada di Masjid Al-Haram. Apa yang dilakukan di Masjidil Haram itu bukanlah satu kaidah yang menunjukkan bahwa semua yang dilakukan di Masjidil Haram atau yang dilakukan di Al-Masjidin Nabawi itu termasuk dari amalan sunnah. Tidak semua. Namun hendaknya kita mengikuti dalil. Ini bukan berarti menghukumi ahlul bid'ah, orang-orang yang melakukannya, akan tapi dalam hal-hal yang terdapat penyelisihan hendaknya kita berusaha menjauhinya. Demikian pula hal yang kaitannya melagukan azan. Melagukan azan yang ini bentuk melagukan azan tersebut, yakni terlalu berlebihan di dalam memanjangkan nafas ketika melagukan azan, ini juga termasuk di antara perkara yang menyelisih sunnah. Kemudian juga memperdengarkan suara dari makmum ketika imam mengucapkan takbir, lalu kemudian makmum juga mengikutinya dengan mengucapkan takbir melalui speaker. Ini juga di antara para ulama, ya, ada yang mengatakan batal sholatnya apabila tidak ada keperluan untuk melakukan hal tersebut, seperti yang menjadi pendapat Imam Malik, pendapat Maliki yang ada di negeri kami, kata beliau, maka hendaknya seorang menjauhi hal-hal yang itu diketahui tidak bersumber dari apa yang datang dari ulama ussalah. Maka ini yang hendak beliau sampaikan dalam pertemuan kita, dan beliau juga tadi menyampaikan sebenarnya ketika awal datang saya menyampaikan pada beliau, insyaallah antum istirahat seharian. Malam kemarin beliau datang, jadi kata beliau, saya mengatakan antum istirahat insyaallah Syekh. Nanti berikutnya baru antum mengisi kajian. Ana kunt antazir annaka la tatarjim. Ana min amanatika masyaallah. Jadi ini kata beliau, mengisi malam ini termasuk bentuk pengkhianatan saya terhadap beliau, karena semestinya jadwal beliau itu besok ya. Tapi setelah asar ya, tadi saya langsung datang pada beliau, saya insyaallah antum berkesempatan mengisi ba'dal maghrib. Nah, lalu ternyata beliau akhirnya mengetahui bahwa malam ini adalah jadwal saya. Jadi ini kesengajaan dari saya, kata beliau, bahwa ini sengaja ini supaya saya istirahat, saya tidak ngajar, lalu kemudian Syekh yang menggantikan kedudukan saya dalam mengajar malam hari ini. Namun semoga apa yang beliau sampaikan insyaallah taala bermanfaat bagi kita semua, dan kita akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa fi jami'.